Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Baik, silahkan diterangkan dulu hafalannya. Bismillah. Dari wal mudmaru ithna ashar. Ya. Qala al-musannif. Al-mudmaru ithna ashar. Nahu. ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم. ضربت ضربت ضربوا ضربنا. Ya, baik, sekarang kita masuk ke isim marfu yang kedua setelah fa'il, yaitu an-na'ib 'anil fa'il. Al-na'ibu 'anil fa'il, pengganti dari fa'il. Qala babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh wa huwa al-ismu al-marfu' alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluh. Bab tentang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini istilahnya orang Kufah. Kalau istilahnya orang Basrah, an-na'ib 'anil fa'il atau na'ibul fa'il. Lebih ringkas ya. Dan lebih bagus juga. Ya. Babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Bab tentang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ataupun an-na'ib 'anil fa'il. Apa itu definisi dari al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh ataupun an-na'ib 'anil fa'il? Wa huwa al-ismu al-marfu' alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluh. Definisi dari na'ibul fa'il adalah isim marfu' yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Isim marfu yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Ya. Wa qulu, kemudian dikatakan oleh syarih rahimahullah, qad yakunu al-kalamu mu'allafan min fi'lin wa fa'ilin wa maf'ulin bih. Nahwu qad'a Muhammadun al-ghusna. Saya katakan, kata syarih, kalam itu ada kalanya tersusun dari fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Contohnya qata'a Muhammadun al-ghusna. Muhammad memetik ranting ataupun dahan. Ya, qata'a Muhammadun al-ghusna. Bagaimana i'rabnya? Qata'a fi'lun madhin mabni 'ala fath la mahalla lahu min al-i'rab. Muhammadun mahmudun fa'ilun marfu' 'alamatu rafi. Ya, dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Ini al-ghusna. Maf'ulun bi mansub 'alamatu nasbi. Al-Fathah, Al-Zahirah ala akhirihi. Ya. Wa nahwu, contoh yang lain, Hafidhu Khalilun Ad-Darsa. Sama, ya Rabnya. Wa nahwu, contoh yang lain, Yaqta'u Ibrahimu Al-Ghusna. Masih sama, ya Rabnya, dengan yang sebelumnya. Hanya saja di sini, Yaqta'u adalah fi'il mudhari'. Ya. Wa yahfadhu Aliyun Ad-Darsa. Wa qad yahzifu al-mutakallimu al-fa'ila min hadzal kalami wa yaktafi bi dzikril fi'li wal maf'uli. Dan terkadang ya, si pembicara membuang fa'ilnya dari kalam ini dan dia mencukupkan dengan menyebutkan fi'il dan maf'ulnya saja. Ya, karena beberapa tujuan ataupun banyak tujuan. Jadi antaranya karena tidak diketahui ya siapa pelakunya. Ya. Qutiya al-ghusnu. Dahan itu dipetik. Kenapa disebutkan? Ya, enggak tahu siapa yang metik gitu. Jadi ada tujuan-tujuan dari dibuangnya apa fa'il. Ima karena tidak diketahui siapa pelakunya. Ya, ataupun tujuan-tujuan yang lain banyak. Ya, ataupun untuk melindungi seseorang. Ya, suriqa al-mata'u, barang-barang itu dicuri. Ya, kalau disebutkan pelakunya, khawatir pelakunya akan dihabisi, ya maka dibuang pelakunya, tidak disebutkan. Dan masih di sana ada tujuan-tujuan yang lain. Ya, jadi si bicara kadang dia membuang fa'ilnya dan mencukupkan dengan sekedar menyebutkan fi'il dan maf'ulnya saja. Wa hina idzin yajibu 'alaihi an yughayyira suratal fi'li. Dan ketika itu, ketika dibuang fa'ilnya, hanya disisakan fi'il dan maf'ulnya, maka wajib bagi si pembicara untuk merubah bentuk fi'ilnya yang tadinya mabni lil ma'lum menjadi mabni lil majhul. wa yughayyiru suratal maf'ul aidan, dan juga dia harus merubah bentuk maf'ulnya juga. Jadi dua hal yang harus dia rubah ketika dia membuang fa'ilnya. Yang pertama bentuk fi'ilnya, yang kedua apa bentuk maf'ulnya. Amma taghyiru suratil fi'li fa sayatil kalamu alaihi. Adapun ya, merubah bentuk fi'il, cara merubah bentuk fi'il, maka akan datang ya pembahasan tentangnya. Wa amma taghyiru suratil maf'uli fa innahu ba'da an kana mansuban yusayyiruhu marfu'a. Adapun cara merubah bentuk fi'il, maka caranya adalah ya, ba'da an kana mansuban yusayyiruhu marfu'an. Ya, setelah sebelumnya mansub dirubah menjadi apa? Marfu'. Ya tadi qata'a Muhammadun al-ghusna. Di sini al-ghusna, maf'ulnya mansub. Ah, ketika dibuang ya Mahmudnya, pelakunya, maka fi'ilnya dirubah menjadi mabnil majhul, quti'a. Kemudian setelah itu dibuang, dirubah apa? Bentuk maf'ulnya. Yang tadinya mansub menjadi apa? Marfu', quti'a al-husnu. Ya. Wa yu'tihi ahkam al-fa'ili. Kemudian diberikan kepada maf'ul tadi ya hukum-hukum fa'il. Min wujubi ta'khirihi 'anil fi'li. Di antara hukum fi'il yang harus diberikan kepada maf'ul yang menggantikan posisi fa'il adalah wajib dia untuk diakhirkan dari fi'ilnya. Ya. Buriba Zaidun. Enggak boleh Zaidun buriba. Enggak boleh dibalik. Ya. Sebagaimana fi'il dengan fa'il. Ja'a Zaidun. Enggak boleh Zaidun ja'a. Gitu. Kecuali kalau kita menjadikan fa'il dari ja'a dhamir mustatir. Kemudian di antara hukum yang lain yang diberikan kepada maf'ul setelah dibuang fa'ilnya adalah ta'nitsu fi'lihi lah in kana mu'annasa. Ya, fi'ilnya dimu'annaskan jika naibul fa'il itu mu'annas. Nah, atau jika maf'ul tersebut yang menggantikan posisi fa'il mu'annas. Ya. Ketika dikatakan Boroba Zaidun ya Fatimata, Boroba Zaidun Fatimata, Boroba Zaidun Fatimata, ketika dibuang Zaidunnya, maka fiilnya apa? Dirubah sighahnya menjadi mabnil majhul, duriba. Kalau fiil madhi itu caranya yang awalnya di dhammah dan sebelum akhirnya di kasrah, duriba. Ya, kemudian kebetulan di sini naibul fa'ilnya ataupun maf'ulnya adalah mu'annas, maka fiilnya apa? Dimu'annaskan, duribat. Kemudian maf'ulnya tadi yang tadinya mansub dirubah menjadi apa? Marfu', duribat Fatimatu. Ya, wa ghairu dzalik, dan hukum-hukum selain itu yang harus diberikan kepada maf'ul yang tadinya dimiliki oleh fa'il. Wa yusamma hina idzin naibal fa'il, dan ketika itu maf'ul tersebut dinamai dengan naibul fa'il. Atau nama lainnya al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, atau nama lainnya maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Di sini ada catatan kaki atau sebelum kita baca, barangkali ada yang kurang paham, silakan ditanyakan dulu tentang naibul fa'il. Ya. Pengganti dari fa'il. Paham ya? Mudah. Ya. Nah, di sini ada catatan kaki nomor 1 ya. Kana al-aula an yu'abbir Ibnu Ajurum bin naib 'anil fa'il li amrayn. Al-awwalu annahu yanubu 'anil fa'il. أنه ينوب عن الفاعل غير المفعول به كالمصدر والجار والمجرور والظرف. Kata beliau sahibul hawashi, ini ziyadah saja ya, kalau anda faham ya alhamdulillah, kalau enggak apa-apa ya. Yang lebih utama katanya adalah dengan Ibnu Ajurum mengungkapkan dengan ungkapan an-naib 'anil fa'il, bukan apa al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Ya, beliau mengambil nama ini karena beliau mengambil pendapatnya orang Kufah. Ya. Kenapa? Apa alasannya kok lebih baik ungkapan an-naib 'anil fa'il daripada al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh? Karena yang pertama, bahwasanya yanubu 'anil fa'il ghairul maf'ul bih. Ya, karena ternyata yang menggantikan dari fa'il bukan hanya maf'ul bih. Ya, kalau dikatakan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, berarti yang menggantikan dari fa'il hanya terbatas pada apa? Maf'ul. Ya kan, sedangkan pada prakteknya yang menggantikan dari apa? Fa'il bukan hanya maf'ul bih. Bisa juga masdar, bisa juga jar majrur, bisa juga dzaraf. Iya, bisa juga dzaraf, bisa menggantikan. Yang kedua, anna dinaran al-mansub fi qawlika u'tiya zaidun dinara yastuqu alaihi annahu maf'ul lam lima lam yusamma fa'iluh wa ma'a dhalik laysa naiban 'anil fa'il ya li'annahu mansub. Kemudian alasan kedua, bahwasanya contoh dinar, anna dinaran, bahwasanya kalimat dinar mansub pada ungkapanmu u'tiya zaidun dinaran. U'tiya zaidun dinaran, zaid diberikan satu dinar. Ya, jadi a'ta yu'ti adalah fi'il yang butuh kepada dua maf'ul. Aslinya a'ta itu zaidan dinaran. Saya memberikan kepada Zaid satu dinar. Ya, dibuang dhamir ta'nya, maka dirubahlah apa? Bentuk fi'ilnya. U'tiya. Kemudian maf'ul pertamanya dijadikan sebagai naibul fa'il. Maka dia marfu, ya kan? Nah, maf'ul yang keduanya tetap dibiarkan mansub. Yang kata beliau di sini, yastuq alaihi cocok untuk dikatakan pada kalimat dinar di sini sebagai maf'ul lam lima lam yusamma fa'iluh. Ya, dinar di sini bisa dikatakan sebagai maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, ya kan? Betul enggak? Dinaran bisa enggak dikatakan dinar di sini sebagai maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya? Bisa. Tapi dia posisi apa? Keadaannya bagaimana mansub, ya kan? Wa ma dzalik laisa naib 'anil fa'il. Tapi dia dalam keadaan seperti itu bukan naib 'anil fa'il gitu. Jadi kalau ungkapan beliau itu cakupannya lebih umum gitu. Enggak membatasi. Ya. Jadi u'tiya Zaidun dinaran. Zaid bisa dikatakan sebagai al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu. Dinar juga bisa dikatakan apa? Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu, ya kan? Tapi untuk dinar mansub. Terus bagaimana gitu. Tapi kalau naibul fa'il, ya dinar tidak masuk. Kenapa? Karena yang dijadikan sebagai naibul fa'il hanya Zaid saja gitu kan. Nah, ini alasannya. Paham enggak? Hah? Paham ya? Jadi ada dua alasan. Nih, yang pertama karena yang menggantikan fa'il bukan hanya maf'ul, ada yang lainnya. Yang kedua, pada contoh dinar, pada ungkapanmu a'utiya Zaidun dinaran itu bisa dikatakan dinar sebagai al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, sebagaimana ungkapan yang diungkapkan oleh Ibnu Jurum. Tetapi dinar di sini mansub. Iya kan? Tapi dia mansub. Tapi kalau dikatakan dengan ungkapan naibul fa'il, maka dinar tidak masuk. Kenapa? Karena dinar tidak menggantikan dari fa'il, yang menggantikan dari fa'il hanya Zaid gitu. Sehingga dinar maf'ul biasa, maf'ulun bih. Kalau kita i'rab u'tiya adalah fi'lun madhi, ya fi'lun madhin mabni lil majhul. Zaidun naibul fa'il marfu' wa alamatu rafi abdhamma wa dhamma al-akhir. Dinaran maf'ulun bih mansub gitu. Bukan dikatakan sebagai naibul fa'il. Itu ziyadah saja. Ya. Kemudian ya dilengkapi di sini dengan pembahasan berikutnya. Taghyirul fi'li ba'da hadzil fa'il. Cara merubah fi'il setelah dibuangnya fa'il. Ya. Qala fa in kana al-fi'lu madiyan dhumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih wa in kana mudhari'an dhumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Kata beliau Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, caranya adalah apabila fi'ilnya fi'il madhi, maka cara merubahnya adalah dengan mendhammah awalnya dan mengkasrah sebelum akhirnya. Mendhammah huruf awalnya dan mengkasrah huruf sebelum akhir. Sebelum huruf akhirnya. Seperti boroba. Ya, dirubah. Yang pertamanya bod. Yang tadinya fathah menjadi dhammah. Bu. Kemudian huruf yang sebelum terakhir. Yaitu apa? Ro. Dikasrah. Bu riba. Ya. Ya, kemudian istakhroja. Ustuh rija. Istaf'ala. Ustuf ila. Ya. Akroma. Ukrima. Ya, dan seterusnya. Dikiaskan. Wa in kana mudhari'an dhumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Kalau fi'ilnya fi'il mudhari', maka cara merubahnya adalah dengan membomah huruf awalnya dan menfathah huruf sebelum akhirnya. Ya. Jadi apa caranya? Ya, membomah awalnya dan menfathah sebelum akhirnya. Bedanya di mana? Ya, di pada huruf yang sebelum huruf akhir. Ya. Kalau pada fi'il madhi di kasrah sebelum huruf akhirnya, pada fi'il mudhari' di fathah. Ya. Buriba, ya, boroba buriba. Fi'il mudhari'nya apa? Ya, buribu. Yudrobu, gitu. Akroma, ukrima. Fi'il mudhari'nya apa? Yukrimu. Di mabni majhul jadi yukromu. Ya. Wa qulu dhakara al-musannifu fi hadhihi al-ibarati at-taghyirati allati tahduth fil fi'li 'inda hadzi fa'ilihi. Ya, wa isnadihi ila al-maf'ul. Saya katakan kata syarih al-musannif pada ungkapan-ungkapan ini menyebutkan tentang at-taghyirat, perubahan-perubahan yang terjadi pada fi'il ketika dibuang fa'ilnya dan ketika ya fi'il disandarkan kepada maf'ulnya. Ya. Wa dzalika annahu idza kana madiyan dhumma awwaluhu wa kusira al-harfu alladhi qabla akhirih. Ya, hal itu bisa dilakukan dengan cara kalau fi'ilnya fi'il madhi maka di dhammah awalnya dan dikasrah huruf sebelum akhirnya. Fataqul, maka engkau katakan qutiya al-ghusnu. Aslinya apa itu qutiya al-ghusnu? Ya, qata'tu al-ghusna. Dibuang fa'ilnya di qutiya al-ghusnu. Wa hufidha ad-darsu. Aslinya apa? Hafidtu ad-darsa atau hafidha Muhammadun ad-darsa juga boleh. Ya, wa in kana al-fi'lu mudhari'an dhumma awwaluhu wa futiha al-harfu alladhi qabla akhirih. Kalau fi'ilnya fi'il mudhari', maka cara merubahnya adalah dengan mendhammah awalnya dan menfathah huruf sebelum huruf akhirnya. Engkau katakan yuqta'u al-ghusnu. Yuhfadhu ad-darsu. Artinya di. Ya, diputus, dihafalkan, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau di sini ada catatan lagi juga atau sebelum itu kita silakan kasih kesempatan barangkali ada yang belum paham. Ya, jadi yang pokoknya dulu difahami, kalau sudah paham maka kita baca di sini catatan kaki. Kalau lampau kan tetap ya lampau itu artinya misalnya kutia itu setelah tetap ya. Maknanya iya maknanya sama, iya. Yang perbedaannya apa keterangan waktunya? Iya, sama fi'il sih. Ya seperti boleh tetap sedang. Iya, tetap. Iya. Kalau fi'ilnya fi'il madhi ya maknanya mana lampau, kalau mudhari ya makna yang sekarang tentunya akan datang. Yuhfadhu ad-dars, pelajaran sedang dihafal ataupun akan dihafal. Kalau qutiya al-husnu ya telah diputus ranting itu dan seterusnya. Yang lain? Ada yang belum? Pelakunya itu mutakalim atau wa'ifa atau mukhatab itu. Contohnya apa? Ya tetap, makanya tetap berubah gitu. Contohnya? Contohnya darabah Muhammadani. Darabah al-Muhammadani apa? Zaidan. Ya, darabah al-Muhammadani Zaidan. Sekarang dibuang al-Muhammadani dari duriba Zaidun. Iya. Sama semua. Iya, sama. Ya sudah, pokoknya sih yang dipandang adalah maf'ul, bukan yang dibuang. Yang dibuang sudah, enggak bisa dipikirkan. Iya. Yang lain? Yang tadi fi'il. Iya, dua-duanya marfu. Sama ketika fi'il ya marfu semua. Yuqta'u al-ghusnu i'rabnya ya, mungkin kita jelaskan tentang cara mi'rabnya. Ya, kalau fi'il madhi tadi qutiya al-ghusnu, qutiya fi'lun madhin mabni lil majhul ataupun mughayyiru shighah. Silakan bahasanya boleh. Yang ini ataupun yang itu. Qutiya fi'lun madhin mabni lil majhul, mabni 'ala al-fath. Al-ghusnu naibul fa'il marfu' wa alamatu rafi' ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Kemudian yuqta'u al-ghusnu, yuqta'u al-ghusnu, yuqta'u fi'lun mudhari' mughayyir shighah atau mabni lil majhul, marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazim wa alamatu rafi' ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Al-ghusnu naibul fa'il. Ya, kalau istilahnya di sini yang dipakai al-musannif apa? An-naib. Apa sih istilahnya panjang? Ya, al-maf'ul alladzi li sama fa'il panjang sekali ya. Iya. Al-ghusnu ya naibul fa'il ataupun al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh marfu' 'alamatu rafi' ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Ya itu. Ya, kemudian di sini ada catatan kaki. Qad yubammu al-awwal wa yuksar ma qabla al-akhir taqdira. Terkadang ya, yang pertamanya atau huruf yang pertamanya di dhammah kemudian sebelum akhirnya di apa? Di kasrah, tapi takdiran saja, takdiri. Ya. Pada lafadznya tidak seperti itu, tapi pada takdirannya seperti itu. Dhamma awalnya sebelum akhirnya di kasrah. Contohnya qala. Ya. Qala, bagaimana cara merubahnya menjadi mabni lil majhul? Qila. Ya. Ba'a, bi'a, Kenapa? Karena asli daripada apa? Qila itu kuwila. Qala itu qawala aslinya. Qawala. Iya, ada proses tertentu ilal sehingga menjadi apa? Qala. Ya, ketika di mabni majhulkan, ya, jadi kuwila. Ya, kuwila. Baya jadi buyi'a, itu kan? Buyi'a. Kenapa kok bisa jadi qila dan menjadi bi'a? Ada prosesnya. Jadi aslinya kuwila. Tuh awalnya dhammah ya kan? Sebelum akhirnya kasrah ya kan? Wawunya. Buyi'a juga demikian awalnya di dhammah, kemudian sebelum apa? Akhirnya di kasrah ya kan? Terus bagaimana prosesnya sehingga menjadi qila wa bi'a? Artinya dikatakan bi'a dijual. Katanya hudzifat dhammatu min al-qaf wal ba. Prosesnya perhatikan. Ya, dhamma dibuang dari huruf qaf dan ba. Ya. Kuwila di dhamma dibuang, buya juga di dhamma dibuang. Kemudian wa nuqilat harakatul waw wal ya ila al-qaf wal ba. Kemudian harakat yang ada pada waw, pada kuwila, dan harakat yang ada pada ya, pada buya, itu dipindahkan kepada qaf dan ba. Apa harokat yang ada pada wawu? Kasroh. Iya kan? Harokat yang ada pada ya apa? Kasroh. Paham gak prosesnya? Kuwila. Ya. Prosesnya adalah dibuang harokat boma yang ada pada kof. Ya. Pada contoh kuwila. Dan dibuang harokat yang ada pada ba. Pada contoh buya. Setelah itu. Harokat yang ada pada. Apa? Wawu. Pada kuwila dan ya pada buya. Dipindahkan ke kof. Jadi kiwula. Iya kan? Bi'a. Bi'a. Belum selesai itu proses ya. Qiwla dan apa? Bi'a. Bukan bi'a. Bi'a. Setelah itu. Fakulibatil wawu. Ya. Fi qiwla ya'an. Kemudian setelah itu. Wawunya dibalik menjadi ya. Jadi qiwla jadi qila. Ya. Paham? Ya. Ya. Jadi tadinya qiwla. Karena dibuang harokat kofnya, kemudian harokat yang ada pada wawunya dipindahkan kepada kof, jadi qiwla. Sehingga kan wawunya tidak ada harokatnya, pada sukun kan. Qiwla. Tuh, qiwla. Iya. Kemudian setelah itu wawunya dibalik menjadi ya, qila. Nah, kenapa dibalik wawunya menjadi ya? Lisukuniha ba'da kasroh. Karena wawunya di sini sukun, sebelumnya kasroh. Untuk menyesuaikan dengan kasroh, maka diganti wawunya dengan ya, qila. Gitu, sama juga bi'a juga. Fasorata sehingga jadilah keduanya qila dan bi'a. Semisal itu sima, sawai sumu sima dipuasai, siroh diperjalani. Ya. Dan seterusnya. Ya. Kemudian, ya, ada contoh yang lain ini. Gak apa-apa ya. Ya. Paham belum itu tadi? Pada contoh qila, qala yaqulu qila. Qila dikatakan. Iya dikatakan. Contoh yang lain apa? Ba'a bi'a, sama sima, saro siro. Apalagi? Salah sila, ya. Apa lagi? Ya. Tapi kalau roa, ruia. Roa ruia, ruia, ruia. Kalau roa ruia, roa ruia itu biasa, ya mas biasa. Roa ruia, iya, ruia, iya. Aslinya iya. Wa qad yakunu taqdiru fi kasri ma qabla al-akhir, qabla al-akhir. Terkadang penakdirannya itu hanya pada kasrah sebelum akhir. Domanya ada gitu. Tapi yang ditakdirkan hanya kasrah sebelum akhirnya. Ini terjadi pada fi'il yang akhirnya tab'if. Ya, tasydid. Contohnya mudda al-habl. Tuh. Mudda ini madda. Madda menjulurkan. Mudda dijulurkan. Iya, dijulurkan kabel itu. Apa? Tali itu. Aslinya mudida. Tuh. Aslinya mudida. Tetapkan mimnya di atas sommah. Tapi sebelum akhirnya atau menharok sebelum akhirnya ditakdirkan. Ya, mudidal hablum jadi mudda. Asli mudida. Bagaimana prosesnya? Hudzifat harakatud dal. Prosesnya harokat dalnya dibuang. Apa harokat dalnya? Kasrah. Iya. Hudzifat harakatud dal al-ula. Harokat dal yang pertama dibuang. Kenapa? Karena idgham. Iya, karena idgham. Tsumma udghimatud dalu fid dal. Kemudian dal yang pertama dilebur kepada dal yang kedua jadi mudda. Mudda, mudda. Jadi di sini kasrah sebelum akhirnya ditakdirkan saja. Kalau pada contoh tadi sima bomanya ditakdirkan, ya. Kemudian apa kasrah sebelum akhirnya ditakdirkan. Pada contoh mudda yang ditakdirkan hanya kasrah sebelum akhirnya. Ya. Dan misalnya mudda banyak. Madda apalagi misalnya itu? Hah? apa? Barro. Farro. Apa kalau berarti apa? Iya. Marro, murro. Dan seterusnya. Apa lagi? Banyak kan? Hah? Masih ada? Apa? Fi'il, fi'il madhi. Ma'a isim. Apa? Madda, ya muddu, maddan. Ya. Apa contoh yang lainnya? Hah? Ya. Wa hadda la ya. Hadda ya hadda kan ala. Kalau da'a. Ada enggak da'a ada ya? Hadda ya hadda hadda. Yang menganjurkan. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi kalimat-kalimat yang sedulasi di situ ya huruf kedua dan ketiganya dilebur. Banyak kok. Misalnya di sini ada isyal. Aqsamu naibil fa'il. Panjang kan nih? Enak ya. Macam-macam naibul fa'il. Qala wa huwa ala qismaini zahirin wa mudmarin fa zahiru nahu qalika buriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa ikramu amrun. Ya, kata al-musannif rahimahullah. Dan dia naibul fa'il ataupun al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh ada dua macam. Sebagaimana fa'il ada dua macam, zahir dan mudmar. Fa zahir nahu qalika, maka naibul fa'il yang zahir contohnya buriba zaidun. Coba di Arab buriba zaidun bersama-sama buriba fi'lun madin ya mabni lil majhul ya mabni al fath ya la mahalla lahu min al i'rab zaidun naibul fa'il mar marfu' alamat rafi adhamat thalath ala ghayr wa yudrabu zaidun a'ribu yudrabu fi'lun mudari'un mabni lil majhul atau mughayyir sighah ya marfu' li tajarrudi من الناصب والجازم وعلامة رفعه أضمة الظاهرة على آخره زيد نائب الفعل مرفوع علامة رفعه أضمة الظاهرة على آخره أكرم عمرو ويكرم عمرو يا هلا تادي ضريبة yang ثلاثي لا يكرم أكرم يكرم yang رباعي ataupun ثلاثي مزيد يا kemudian wal mudmaru 12 ضمير itu ada 12 يا نحو قولك boleh nahwa, boleh nahwu. Nahwa qawlika duribtu, wa duribna, wa duribta, wa duribti, wa duribtuma, wa duribtum. Wa duribtunna, wa duriba, wa duribat, wa duriba, wa duribu, wa duribna. Sama persis ya. Seperti apa? Domir-domir pada fa'il itu. Cuma i'rabnya yang beda. Kalau yang pada fa'il, dia sebagai apa? Fa'il. Kalau ini sebagai naibul fa'il. I'rabnya bagaimana? Duribtu. Fi'lun wa fa'il kan durib duriba fi'lun madin mabni ala as-sukun litisalihi bi dhamiri raf'i mutaharrik atta ya naibul fa'il ataupun atta dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli raf'in naibul fa'il rahil aja naibul fa'ilnya duribna dan seterusnya mudah kok ya enggak perlu kan dikira semua persis seperti fa'il cuma dikatakan pada akhirnya apa naibul fa'il gitu aja. Aqulu yanqasimu naibul fa'ili kaman qasama al-fa'ilu ila zahirin wa mudmarin wal mudmaru ila muttasilin wa munfasilin. Saya katakan kata syarih naibul fa'il ya sebagaimana fa'il terbagi kepada yang zahir dan yang mudmar. Fa'il atau naibul fa'ili mudmar itu terbagi lagi kepada yang muttasil dan yang munfasil. Ya, sudah lewat ya. Dhamir muttasil dan munfasil apa itu? Dhamir muttasil masih ingat enggak? Muttasil ma la yubtada bihi al-kalam wa la yaqa' ba'da pada illa. Iya, pada illa. Dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa diawali dengannya kalimat dan tidak bisa jatuh setelah illa. Kalau munfasil sebaliknya, bisa jatuh di awal kalimat dan bisa jatuh setelah illa. Wa anwa'u kulli qismin min ad-dhamir 12 ithnani lil-mutakallimi wa khamsatun lil-mukhatabi wa khamsatun lil-ghaibi wa qad dhakarna tafsil ذلك كله في باب الفعل فلا حاجة بنا إلى تكراره هنا. Dan macam-macam dari setiap bagian dari dhamir yang 12 adalah dua untuk mutakallim ya duribtu duribna wa khamsatun lil mukhatab lima untuk mukhatab yaitu apa duribta ya duribti, duribtuma, duribtum, duribtunna, ya kan? Wa khamsatun lil ghaibi, 5 untuk yang ghaib. Duriba, duribat, duriba, duribata, atau disamakan ya duriba jadi 1 jadi 5. Kemudian durib, duribu dan duribna, ya kan? Iya. Wa qad dzakarna, dan sungguhlah kami sebutkan rincian hal itu seluruhnya pada fa'il, maka tidak ada kebutuhan bagi kami untuk mengulangnya di sini. Ya, fala hajata bina ila takrarihi huna. Insyaallah ini jelas ya. Nah, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, atau mau dibaca ada catatan kaki di sini. Faedah. Nah, gimana? Dan juga di antara tujuan dibuangnya fa'il ketika fa'ilnya diketahui, seperti wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Di sini siapa penciptanya? Sudah maklum Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak disebutkan. Dan masih ada di sana tujuan yang lain. Dan itu fi'il yang mughayyir shighah ataupun mabni lil majhul hanya ada pada pada fi'il mudhari fi'il madhi, enggak ada pada fi'il amr, enggak ada. Ya. Mudah kan? Ya, insyaallah bisa dipahami. Nanti pada pembahasan berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan tentang al-mubtada wal khabar. Ya. Allahu bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.